Mitra bisnis, menurut Kwi Kian Gi, pemerintah seolah tidak memperdulikan nasib industri strategis Indonesia yang oleh para pendiri bangsa telah dirancang agar Indonesia yang mayoritas wilayahnya adalah perairan bisa memenuhi kebutuhannya di bidang transportasi, rekayasa industri, hingga pertahanan. Kwi Kian Gi menambahkan, wujud dari ketidakpedulian itu terlihat melalui pengalamannya saat mendampingi perwakilan pemerintah Tiongkok yang akan memberikan bantuan berupa dana dan advice untuk mengembangkan industri strategis Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, pada saat salah seorang dirjen kita mengajukan pernyataan Why China? Yang bertendensi melecehkan bantuan pemerintah Tiongkok, apa sikap yang ditunjukkan oleh Menristek pada waktu itu? Diam. Nah, ketika dirjen mengatakan Why China? Lalu kemudian Tan Wei Wen dari konsulatari kedutaan China itu rada marah mengatakan, Anda minta pemerintah saya tidak menawarkan, tidak menyodorkan loh. Itu ya sudah, biar berhenti sampai di situ, terus goodbye, bubar kita. Terima kasih atas infonya, dia bilang gitu. Lantas apakah Bapak pada waktu itu tidak berupaya menengahi dan membantu memberikan penjelasan, Pak Kwi? Oh sudah, komplit itu, lengkap sekali. Karena waktu Pak Hatta Rajasa itu sudah tahu, sudah bahwa industri pertahanan itu kalau dalam masa damai bermanfaat, misalnya industri penerbangan Dirgantara ya. Mereka secara lisan sudah mengatakan, itu Pak Habibie boleh Anda kritik, tetapi mesin yang dia beli luar biasa canggihnya. Itu bisa dipakai bukan hanya untuk pesawat udara, kalau tepat. Itu untuk macam-macam. Dia cerita lagi di China itu, sepeda motor yang terkenal itu buatan angkatan udara. Jaling segala yang diimpor ke sini. Jadi sebetulnya luar biasa luasnya, tapi terus nol gitu. Jadi nampaknya itu seolah-olah, itu dihancur leburkan dah. Kalau ada hal yang mau kuat Indonesia, dihancur leburkan semua ekonominya, dikerosok utang. Terus kemudian infrastruktur harus terbuka untuk asing, terus industri pertahanannya tidak jadi, terus kemudian Krakatau diswastakan, nanti semuanya pal sekalian, pindad sekalian gitu. Pokoknya yang pro Indonesia mesti dihancurkan lah gitu. Dan yang menghancurkan orang Indonesia sendiri lucunya itu. Jadi kondisi ini makin memperkuat opini Bapak soal peran negara besar seperti Amerika dan sekutunya yang berupaya menguasai bangsa kita tanpa kekuatan senjata ya Pak? Iya, makanya. Jadi saya kecuali secara deduktif, kemudian membaca, kemudian mengalami sendiri seperti ini, Exxon Mobil, macam-macam yang saya alami yang lucu-lucu gitu. Nah, mengapa negaranya sendiri dihancurkan gitu? Tidak tahu apa atas perintah Amerika lagi. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.